Putri, karena Bang Isi bilang putri, si Riku bilang putri. Marian, Ummu Salamah Marian. Saudara sepersusuan. Anak Bang Richard siapa namanya? Atta. Siapanya Nabi Ummu Salamah Atta? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, istri Nabi kita harus hafal. Ibunya kita. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Istri-istri Nabi adalah ibunda-ibundanya kaum mukminin. Ya, maka istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda-ibunda kita. Ya, maka seyogyanya bagi seorang muslim menghafal nama ibundanya sendiri. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suaminya Abu Salamah, baru saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Salamah. Setelah Abu Salamah radhiyallahu anha meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Karena memang kakak atau adik ipar bukanlah mahram, maka apabila saudara kandung kita, demikian juga saudara sesusuan kita meninggal dunia, maka kita boleh menikahi istri daripada saudara kandung atau saudara sesusuan kita yang telah meninggal dunia. Bahwa Ummu Sulaim, nah Ummu Sulaim siapa nih? Hah? Ibuna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, qalat, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Lihat kecerdasan Ummu Sulaim, kata para ulama. Sebelum beliau melemparkan pertanyaan yang mungkin itu dianggap tabu, maka beliau memberikan muqaddimahnya terlebih dahulu agar orang yang menganggap itu pertanyaan tabu tidak lagi menganggapnya tabu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq. Allah Jalla wa'ala itu tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Maka apakah seorang wanita wajib mandi? Juga wajib mandi apabila dia mimpi basah. Ini menunjukkan bahwa wanita itu juga mimpi basah sebagaimana kaum laki-laki mimpi basah. Sebelum beliau melemparkan pertanyaan ini yang mungkin sebagian orang malu menanyakannya kepada ahlul ilm, maka beliau memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari yang namanya kebenaran. Nah, walaupun pertanyaan yang seperti ini sebagian orang tidak berani menanyakannya karena malu, tetapi karena ini adalah ilmu agama dan ini adalah al-haq yang seseorang tidak perlu malu karenanya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm. Beliau mengatakan, rahimallahu nisa'al ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid-din. Semoga Allah Jalla wa'ala merahmati wanita-wanita Ansar. Sifat malu mereka tidak menghalangi mereka mempelajari agama. Karena kaum wanita Ansar terkenal dengan sifat malu. Dan keumuman wanita ya, terkenal dengan sifat malu. Dan terkhusus mereka kaum wanita Ansar. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, sifat malu mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala. Dan Ummu Sulaim salah satu dari Nisa'ul Ansar. Dan hari ini betapa banyak kaum wanita tidak menghadiri majlis ilmu agama dan tidak mendapatkan keberkahan duduk di dalam majlis ilmu agama, duduk dengan para malaikat, duduk di dalam majlis yang turun sakinah ilahi ke dalamnya. Dan berbagai keutamaan lainnya karena malu, enggak punya teman ketika menghadirinya. Malu, enggak ada yang dia kenal dan seterusnya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Fahla 'alal mar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, wahai Rasulullah. Maka apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Maka Nabi menjawab, na'am idza ra'atil ma, iya, apabila dia melihat air, maksudnya bekas mani ketika ia bangun. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang mimpi basah tetapi ketika bangunnya dia melihat tidak ada bekas atau tidak ada air mani yang keluar, maka dia tidak wajib mandi, walaupun ia mimpi basah, bahkan ya sudah jatuh ke dalam ya, laut India. Tapi kalau bangunnya tidak melihat air mani, maka dia tidak wajib mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian, وَتُشْتَرَطُ الشَّحْوَةُ فِي الْيَقَضَحْ دُونَ النَّوْمِ. Perhatikan faedah berikut ini. Bahwa sebagian, bahwa untuk mani yang keluar di alam sadar, dan dia sadar bukan di dalam tidur, itu disyaratkan untuk harus wajib mandi dalam keadaan asyahwah, adanya syahwat. Karena terkadang seseorang keluar mani darinya tanpa syahwat. Tanpa syahwat. Apabila mani yang keluar ketika ia sadar bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan bangun, kalau tanpa syahwat, maka tidak wajib mandi. Karena wajib mandi disebabkan mani yang keluar ketika sadar itu harus dengan syahwat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Al-Irwa jilid pertama halaman 162. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hadafta al-ma' faghtasil min al-janabah fa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Apabila engkau mengeluarkan air, maksudnya keluarnya air mani karena syahwat, faghtasil min al-janabah, maka mandilah engkau karena junub. Tetapi kalau tidak hadifan, maka engkau tidak perlu mandi. Apa maksudnya hadifan? Kata Imam Asy-Syaukani, al-hadaf huwa ar-rami. Ya, rami maksudnya keluar tanpa dengan syahwat. Wa huwa la yakun bi hadhihi sifah illa li syahwah. Dan seorang itu tidak dikatakan hadif kecuali karena syahwat. Wa li hadza qala al-musannif, oleh karena ya musannif penulis mengatakan, masih muntaqal akhbar, penulis muntaqal akhbar yang disyarah oleh Imam Sanani, wa fihi tanbih ala anna ma yakhruju li ghairi syahwa imma li maradin aw abradah la yujibul ghusl. Ini menunjukkan bahwa air mani yang keluar tanpa syahwat dikarenakan sakit atau karena cuaca yang sangat dingin, itu tidak mengharuskan seorang mandi. Itu tidak mengharuskan seorang mandi. Di sini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Al-Mumti 338 halaman 338. Baik, saya bacakan faedah dari beliau. Atau 334 ya. Kata beliau, فَإِذَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ لَذَّةٍ مِنْ يَقَظَانٍ فَإِنْهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مُؤَلِّفُ وَهُوَ صَحِيحٌ. Apabila air mani itu keluar tanpa lazzah, kelezatan yang dirasakan oleh seseorang yang sadar bukan tidur, bukan sedang tidur, maka ia tidak wajib mandi. Sesuai yang dikatakan oleh penulis, maksudnya penulis Al-Muqni' wahuwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Kata Syekh, kalau ada yang berkata, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal al-ma'u minal ma', seorang itu wajib mandi karena mani yang keluar, bukankah hadis ini bermakna umum? Maka Syekh menjawab, innahu yuhmalu 'alal ma'hudil ma'ruf alladhi yakhruju bilazzah. Hadis ini ditafsirkan kepada mani yang keluar karena dengan kelezatan. وَيُوْجِبُ تَحَلُّلَ الْبَدَنِ وَفُتُورُهُ. Mani yang apabila dia keluar, membuat anggota badan menjadi lemah. أَمَّا الَّذِي بِدُونِ ذَلِكَ فَإِنْهُ لَا يُوْجِبُ تَحَلُّلَهُ وَلَا فُتُورَهُ. وَلِهَذَا ذَكَرُوا لِهَذَا الْمَأْ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ. Nah, adapun yang keluar tanpa memberikan kelemahan dan syahwat kepada badan, maka tidaklah wajib mandi. Ya. Ini alasannya. Yang lebih kuat lagi adalah karena hadis di atas tadi. Karena hadis di atas tadi yang mengatakan kalau engkau tidak merasakan kelezatan atau syahwat, fala taghtasil, maka janganlah mandi. Hadis tersebut diriwayatkan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Naam. Kemudian penulis mengatakan, waman ihtalam wa lam yajid al-ma' fala ghusla 'alayh. Dan barang siapa yang mimpi basah, kemudian dia tidak mendapatkan air mani pada pakaiannya, tidak melihat ada bekasnya, maka tidak wajib mandi. Yang berikutnya, waman wajadal ma'a wa lam yadhkur ihtilaman fa 'alayhi al-ghusl. Barang siapa yang melihat bekas air mani di pakaiannya dan dia tidak ingat apakah dia mengalami mimpi basah ataukah tidak, fa 'alayhi al-ghusl, maka ia wajib mandi. Kenapa? Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balal wa la yadhkuru ihtilaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang mendapati al-balal, basahan karena air mani. Naam, pakaiannya basah karena air mani, tetapi dia tidak ingat apakah dia mimpi basah ataukah tidak. Dia tidak ingat apakah mimpi basah ataukah tidak. Baik ya, kursi itu untuk diduduk ini, bukan untuk dilihat ya. Jadi yang mau duduk kursi silakan. Dibeli sama Abang Zikra untuk diduduk tuh. Didapat pahala jariah. Yang mau pakai kursi silakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaghtasil. Dia wajib mandi. Baik. Bangun jam 8 pagi. Melihat, mohon maaf, pakaian dalamnya basah bekas air mani, namun dia tidak ingat mimpi basah ataukah tidak. Apakah dia wajib mandi, Bang Is? Wajib mandi? Kalau dia bangun jam 8 pagi, tiba-tiba melihat ada bekas air mani di pakaian dalamnya, tetapi dia tidak ingat ada mimpi basah. Wajib mandi? Dia enggak ingat ada mimpi basah. Karena faedahnya yang kelihatan basah di kain, Ustaz. Di celana. Ufa? Kali ini enggak ikut Bang Is karena tadi udah salah. Tidak, kenapa? Karena Syekh itu bilang tidak ada kelezatan, maka tidak wajib mandi. Berarti kurang fokus. Ini dari siapa? Orang yang tidur. Kalau harus dengan syahwat tadi, untuk orang yang bukan sedang tidur, orang yang sedang sadar. Naam. Pembahasan sekarang, orang yang sedang tidur, bangun dari tidurnya, mendapati pakaian dalamnya basah karena air mani, namun dia tidak ingat apakah dia mimpi basah ataukah tidak tadi di dalam tidurnya, apakah wajib mandi? Wajib. Ikut Bang Is? Tidak wajib. Tetap gak mau ikut Bang Is. Prinsip ya. Bang Rian, wajib mandi? Mari chat. Wajib mandi. Jelas wajib. Hadisnya baru saja kita bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang melihat pakaiannya yang basah karena air mani, namun dia tidak ingat apakah dia mimpi basah tadi di dalam tidur ya ataukah tidak. Ya, mungkin mimpi basahnya kurang indah sehingga dia lupa. Allahu musta'an. Maka Nabi mengatakan, yaghtasil, dia tetap wajib mandi. Wa 'anil rajul, dan juga Nabi pernah ditanya tentang seorang laki-laki, yara annahu qad ihtalam, dia yakin dirinya tadi mimpi basah, wala yajidul bala, tetapi dia tidak melihat pakaiannya basah karena air mandi, maka Nabi menjawab, la ghusla 'alaih, dia tidak wajib mandi. Jelas ini untuk orang yang bangun tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, sekarang saya bacakan faedah penting dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini faedah penting untuk antum catat ya. Untuk antum hafalkan. yang hafalannya seperti Amash, insyaAllah tidak perlu menulis. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ بَلَلًا فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثِ حَلَاتٍ. Apabila seseorang bangun dari tidurnya dan melihat pakaian dalamnya basah, فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثِ حَلَاتٍ. Ini tidak lepas dari tiga kondisi. Tidak lepas dari tiga kondisi. Maksudnya apa? Pasti ada tiga kondisi. Yang pertama kata Syekh, أَنْ يَتَيَقَّنَ أَنْهُ مُجِبٌ لِلْغُسْلِ يَعْنِي أَنَّهُ مَنِي. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah air yang mengharuskan dia mandi, maksudnya air mani. Wa fi hadhihi al-hal yajibu 'alayhi an yaghtasila sawan dzakara ihtilaman aw lam yadhkur. Maka wajib baginya untuk mandi baik dia ingat dirinya mimpi basah ataukah dia tidak ingat mimpi basah, selama pakaian yang basah tersebut dipastikan karena air mani. Karena telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, ada yang hampir serupa dengan mani tetapi tidak mengharuskan mandi. Apa itu? Madhi. Naam. Yang keluar juga dengan syahwat. Kondisi yang ketiga adalah an yatayaqqana annahu laysa bimani. Dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa air tersebut bukanlah, mohon maaf, bukan air mani. Wa fi hadhil hal la yajibu al-ghusl. Maka ia tidak wajib mandi. Lakin yajibu alaihi an yaghsila ma asabah. Tetapi dia wajib mencuci apa yang telah terkena, yang telah dikenai air tersebut. Lianna hukmu hukmul baul, karena air atau basahan tersebut mengambil hukumnya air kencing, maka dia wajib mencuci bagian pakaian yang basah ataupun mohon maaf bagian anggota tubuhnya yang basah. Yang ketiga kata Syekh, an yajhal hal huwa mani amla. Dia enggak tahu ini air mani ataukah bukan. Apa hukumnya? Maka Syekh katakan, فَإِنْ وُجِدَ مَا يُحَالُ عَلِهِ الْحُكْمُ بِكَوْنِهِ مَنِيًّا أَوْ مَذِيًّا أُحِيلَ إِيَا الْحُكْمُ عَلِهِ. Apabila ada indikasi, ada qarinah, bahwa itu adalah air mani atau air madhi, maka mengambil hukumnya. Kalau ada qarinah itu air mani, berarti hukumnya air mani. Kalau qarinahnya ini adalah madhi, maka mengambil hukum madhi. Sekedar wajib wudu mencuci bagian yang terkena. Wa illam yujad fal asla taharah. Tetapi kalau tidak ada indikasi apapun, ya tidak ada indikasi itu mani dan tidak pula ada indikasi itu madhi, maka hukum asal adalah kesucian. Hukum asal pada seseorang adalah kesucian. Wa adamu wujubi al ghusl, dan dia tidak wajib mandi. Wa kaifiyatu ihalatil hukmi an yuqal. Apa saja indikasi yang menjadi sumber hukum dalam hal ini, contohnya kata Syekh, idza in dzakara annahu ihtalam fa inna naj'aluhu maniyan. Dia ingat dirinya telah mimpi, hanya saja dia ragu, ya ini air mani atau kabu bukan, maka kita jadikan itu sebagai air mani. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma suli anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu fi manamihi la 'alayha ghusl. Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang melihat di dalam mimpinya apa yang dilihat oleh seorang laki-laki dalam mimpinya, maksudnya mimpi basah, apakah dia wajib mandi, Nabi menjawab na'am idza ra'ihi ra'atil ma, iya apabila dia melihat air. Kata Nabi wa illam yara, kemudian kata Syekh wa illam yara syai'an fi manamihi, walaupun dia tidak melihat sesuatu di dalam tidurnya, selama dia melihat pakaiannya basah, maka dia wajib mandi. Waqad sabaqa naumuhu tafkirun fil jima' ja'alnahu madhiyan. Yang kedua, qarinah yang kedua. Apabila sebelum tidurnya dia memikirkan hal-hal yang berkaitan, mohon maaf, hubungan badan, maka kita jadikan itu sebagai madhi. Karena madhi dominannya keluar karena syahwat. Li'annahu yakhruju ba'da tafkir. Karena madhi itu keluar disebabkan seorang memikirkan hal yang berkaitan dengan hubungan badan. Duni ihsas. Tanpa dia rasakan. Tanpa dia sadari. Wa illam yasbiqhu tafkirun fafihi qawlan. Tetapi kalau sebelumnya dia tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu, maka ada dua pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Yang pertama, dia wajib mandi untuk kehati-hatian. Pendapat yang kedua, la yajib. Dia tidak wajib mandi. Namun, tidak wajib mandi bukan berarti dia tidak wajib mencucinya. Karena dipastikan kalau itu keluar dari dua jalur adalah pembatal wudu. Kalau bukan air mani dan juga bukan air mati, maka tidak ada kemungkinan lain selain kencing. Selain kencing. Ini tiga kondisi orang yang ketika bangun dari tidurnya melihat pakaian dalamnya basah. Siapa yang bisa mengulanginya? Ayo, Zaki. Yang pertama? Enggak, tiga kondisi. Yang pertama, dia yakin, saya yakin-yakinnya itu adalah mani. Maka ini dia wajib mandi. Baik dia ingat tadi dirinya mimpi basah ataukah dia tidak ingat bahwa dirinya telah mimpi basah. Kondisi yang kedua? Nah, dia yakin bahwa itu bukan mani. Maka dalam kondisi yang seperti ini, maka dia tidak wajib mandi, tapi wajib mencuci bagian yang terkena air tersebut. Kondisi yang ketiga, dia tidak tahu itu air mani atau kabu? Bukan. Maka kemungkinannya ada berapa? Hah? Dilihat. Yang pertama, kalau ada indikasi itu mani, maka mengambil hukum mani. Apa indikasinya itu mani? Dia ingat tadi mimpi, cuma dia tidak memastikan ini air mani atau kabu? Bukan. Yang kedua, ada indikasi bahwa itu adalah madi. Apa indikasinya? Dia ingat sebelum tidur tadi menghayal tentang hal itu. Nah, maka ini mengambil hukum madi. Ya, jelas. Tapi kalau dia tidak menghayal sebelum tidurnya, dan dia juga tidak ingat ada mimpi di dalam tidurnya, dan basah tersebut juga tidak dia pastikan, dia tidak yakin itu mani ataukah madi, maka ada dua pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Nah, dan tidak diragukan dalam hal ini, ya, lebih hati untuk mandi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wala ilmu indallah. Baik, ini sebab yang pertama, seorang hak wajib mandi. Baik, ada beberapa permasalahan terkait sebab wajib yang pertama ini adalah apabila seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah air mani karena mimpi basahnya. Hanya saja dia ragu mimpi basah yang kapan. Ini seringnya terjadi, misalkan setelah sholat zuhur dia melihat pakaian dalamnya ada basah dan dia pastikan itu air mani. Cuma dia ragu ini dari mimpi basahnya di dalam tidurnya setelah antara sholat subuh dan zuhur ataukah dari tidurnya sebelum sholat subuh. Kalau dikembalikan kepada tidurnya sebelum subuh, berarti dua sholat yang harus dia ulangi, subuh dan zuhur. Tetapi kalau itu dia kembalikan kepada tidurnya yang di antara subuh dan zuhur, maka sholat yang wajib dia mandi, yang dia ulangi apa? Cuma zuhur. Aftuna ma'jurin. Apa jawabannya? Dibawa kemana nih Bang Nizarli? Dengan alasan yang ilmiah. Kita anggap ini dari tidur sebelum subuh atau dari tidur antara subuh dan zuhur. Alasannya waktunya yang paling dekat. Ahsan, masya Allah, ahli fikih ini Pak Nizari, masya Allah. Ireh ya, belajar santai matang ahli fikih ron. Belum yudah ini mulai. Nah, betul. Karena para ulama menyebutkan di antara cabang kaedah fikih atau di antara kaedah fikih yang cabang dari kaedah utama, kaedah utamanya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini kaedah dasarnya. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan karena sesuatu yang masih meragukan. Di antaranya kata para ulama dalam bab hadas, bahwasanya al-hadas yurja ila aqrabi al-awqat. Hadas itu dikembalikan kepada waktu terdekatnya. Kenapa? Karena untuk dikembalikan kepada tidurnya yang sebelum subuh ini masih meragukan. Dan hadas hukum asalnya tidak ada. Jelas? Sedangkan kalau dikembalikan kepada tidurnya yang antara subuh dan zuhur, ini sudah dipastikan. Karena kalau bukan itu apalagi? Ya, jelas ya? Maka dikembalikan kepada tidurnya yang diantara subuh dan zuhur. Masya Allah, jazakallah khair. Baik, yang kedua adalah al-jima' wa illam yanzil. Sebab yang kedua adalah karena hubungan badan walaupun tidak mengeluarkan mani. An Abi Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yanzil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dia telah duduk di antara cabangnya yang empat. Ya. Maksudnya para ulama, ya, kata para ulama adalah kaki dan lututnya. Kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya, faqad wajabal ghusl, maka telah wajib mandi, wa illam yanzil, walaupun air mani belum keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, afwan, oleh Al-Imam Muslim. Ya, maksudnya thumma hajahadaha, dia telah bersungguh-sungguh melakukannya, artinya bukan sekedar ya berada di depan pintu, tetapi dia telah masuk, buka pintu dan masuk ke dalam rumahnya walaupun tidak ya mengeluarkan air, maka dia telah wajib mandi. Rinci ya, enggak usah ditanya lagi. Cukup dengan bahasa kinayah kan? Hadis Nabi dengan bahasa kinayah. Jelas ya? Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza ghayyaba al-insan hashafatahu fi farjin asli wajaba alaihi al-ghusl anzala am lam yunzil. Apabila seseorang telah memasukkan anggota tubuhnya tersebut ke dalam mahkota yang asli, maka dia telah wajib mandi, baik maninya keluar ataukah tidak. Wa dalilu ala dhalik, dalilnya adalah, maka beliau pun menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadha yakhfa ala kathiri minan nas. Ini tersamarkan bagi banyak manusia. Fatajidu az-zawjain yahsul minhuma hadha syai' wa la yaghtasilan. Sebagian kedua, sebagian pasangan suami istri melakukan hubungan badan karena mereka tidak melihat mani keluar, maka mereka tidak mandi. Ini keliru. Wala siyama idza kana saghiraini wa lam yata'allama, apabila mereka adalah dua pasangan suami istri yang masih muda dan belum belajar ilmu agama. Wa hadza bina'an 'ala dhanni ma'adam wujubil ghusli illa bil insal. Ini karena anggapan mereka yang keliru bahwa mandi tidak wajib apabila air mani belum keluar. Naam. Baik. Masalah terkait hal ini, walaupun ini sedikit aneh, tapi dibahas dalam bab fikih ya. Bagaimana kalau dia melakukannya, na'udzubillah, karena perbuatan sebagian manusia yang memang jauh dari nilai-nilai agama, kalau dia melakukannya pada hewan, apabila dia melakukannya pada hewan, apakah dia wajib mandi? Maka Syekh Utsaimin di sini menyebutkan faedah, fa min ahli al-ilmi man qal, sebagian para ulama mengatakan yushtaratu li wujubil ghusli bil jima', ini apabila tidak keluar ya, kalau keluar jelas ya, tanpa objek pun wajib mandi. Sebagian ulama mengatakan yushtaratu li wujubil ghusli bil jima' an yakuna fi farjin min adamiyyin hayy. Hal itu harus pada, mohon maaf, kemaluan manusia yang hidup. Ya, yang hidup. Wa ala hadha, oleh karenanya, menurut pendapat ini, law awlaja fi farji imra'atin mayyitah ma'anu yahrum faghusla alih. Seandainya dia melakukannya, mohon maaf, ini bahasa pembahasan fikih yang enggak mungkin kita kinayahkan, karena kalau dikinayahkan akan mengakibatkan kesalahan paham. Pemahaman, kata beliau, seandainya dia memasukkan kemaluannya tersebut kepada kemaluan seorang wanita yang sudah mati, yang sudah meninggal, dan ini adalah perbuatan yang haram, maka dia tidak wajib mandi. Kenapa? Karena dia telah mati. Walau awlaja fi bahimatin fala ghusla alaih. Dan kalau dia memasukkannya kepada hewan, maka dia juga tidak wajib mandi. Karena syaratnya tadi, adami hai. Seorang manusia yang masih hidup. Kemudian Syekh mengatakan, waqala ba'dhul ulama. Dan sebagian ulama berpendapat, innahu la yajibul ghusl biwat'il maytatah illa idha anzal. Dia tidak wajib mandi karena melakukan hal tersebut pada hewan kecuali mengeluarkan maninya, kecuali maninya keluar. Ya. Wad dalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihil arba' tsumma jahadaha." Apabila dia telah duduk di antara empat cabangnya, maksudnya istrinya, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya. Ingat kata beliau. Beliau mengatakan dia bersungguh-sungguh melakukannya. Dan kesungguhan yang seperti ini tidak akan muncul idza kanat maytah, apabila objeknya adalah telah mati. Li'annu la yujiduha, karena dia tidak perlu bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh dengan keseriusan. Wa aidan, alasan berikutnya juga adalah taladzuzuhu biha ghair taladzuzhi bil hayyah. Kelezatan yang dirasakan darinya tidak seperti yang dirasakan dari dengan seorang yang masih hidup. Naam. Ammal bahimah, adapun hewan kata Syekh, fal amru fihi ab'ad wa ab'ad. Maka lebih jauh lagi daripada objeknya yang sudah mati dari kalangan manusia. Limadha? Kenapa? Li'anha laysat mahallan li jama'il adami. Karena hewan bukanlah tempat seorang manusia melakukan perbuatan tersebut. Bimuqtadhal fitrah, apabila fitrahnya masih sehat. Wala yahillu jima'uha bihalin, tidak boleh dia melakukannya dengan kondisi apapun. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang melakukannya kepada seorang hewan, maka bunuhlah dia. Namun hadisnya dhaif. Namun hadisnya dhaif. Wahal, baik. Permasalahan berikutnya, bagaimana kalau dia melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya dengan bersungguh-sungguh dan tidak keluar? Jelas hadisnya tadi telah wajib mandi. Namun masalahnya dia melakukannya menggunakan penghalang, pembatas, ya apa bahasa, menggunakan balon. Apa bahasa yang lebih ya baik lagi? Alat kontrasepsi. Baik. Allahul musta'an. Yushtartu an yakuna dhalika bila hal. Sebagian ulama berpendapat syaratnya dia tidak menggunakan alat tersebut, pembatas. Li'annahu ma'al ha'il la yasduq 'alaihi annahu masal khitan al-khitan. Karena kalau dia menggunakan alat tersebut, itu tidak dinamakan, mohon maaf, anggota tubuhnya tersebut menyentuh anggota tubuh pasangannya tersebut. Karena dalam hadis yang lain Nabi berbahasa dengan bahasa idza masal khitan al khitan, apabila satu khitan telah menyentuh khitan yang lain maka wajib mandi. Oleh karenanya kalau dia menggunakannya maka dia tidak wajib mandi dengan syarat tadi apa, memang tidak keluar. Wa qala akharun, sebagian yang lainnya mengatakan yajibul ghusl, dia tetap wajib mandi. Kenapa? Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya. Dan ini terjadi pada orang yang melakukannya dengan menggunakan alat tersebut ataukah tanpa menggunakan alat tersebut. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Wa fassala akharun. Pendapat yang ketiga memberi rincian. Rinciannya bagaimana? Rinciannya in kana al-ha'ilu raqiqan bihaitsu takmulu bihi al-ladhah wajaba al-ghusl. Apabila alat tersebut tipis ya, tidak tebal, di mana dia merasakan kelezatan walaupun menggunakannya, maka dia wajib mandi. Wa illam yakun raqiqan, tapi kalau alat tersebut tidak tipis ya, dan tak usah antum tanya kepada anak, emangkah alat itu ada yang tipis dan ada yang tebal? Anak tidak memahaminya. Nah, belum pernah melihatnya seumur hidup. Fa innahu la yajibul ghusl. Maka tidak wajib mandi. Kalau apa? Kalau tebal. Tidak wajib mandi. Ya, kalau tebal sampai dia tidak merasakannya. Wa hadha aqrab. Namun kata Syekh, ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Wal aula wal ahwat, tetapi yang lebih baik dan lebih hati-hati an yaghtasil, dia mandi. Baik menggunakan alat tersebut yang tebal maupun yang tipis. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisaw wal ilmu indallah. Sudah kan? Belum ya? Baik, yang berikutnya. Yang ketiga adalah Islamul kafir. Karena masuk Islam. Ya, orang kafir yang masuk Islam, maka dia wajib mandi. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dalilnya adalah hadis Qais bin Asim. Tatkala beliau masuk Islam, maka Nabi SAW memerintahkan beliau mandi menggunakan air yang bercampur daun bidara. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat sebagian ulama yang lainnya mengatakan itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Kenapa? Karena tidak ada dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan orang yang masuk Islam mandi secara umum. Pada Fathu Mekah, masuk Islam dari manusia dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi tidak ada perintah dari Nabi kepada mereka untuk mandi. Nah, untuk mandi. Beda halnya dengan Jumat. Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang datang Jumat hendaknya dia mandi. Sedangkan para sahabatnya banyak yang masuk ke dalam Islam, tapi Nabi tidak menyebutkan perintah secara umum kepada mereka. Seandainya itu wajib, maka sungguh telah masyhur riwayat-riwayat dalam hal itu. Namun Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan pendapat yang pertama yang menyebutkan wajib, ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena perintah Nabi kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kaidah fikih ya. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang dari umatnya, maka itu berlaku untuk seluruh umatnya, kecuali ada dalil khusus yang mengatakan itu tidak berlaku untuk keumuman umatnya. Ini kaedah yang penting untuk dipahami oleh seorang talibul ilm. Naam, wallahu ta'ala alam bisab. Alasan yang kedua, adapun tidak ada penukilan dari banyak para sahabat Nabi bahwa mereka yang masuk Islam diwajibkan mandi oleh Nabi, tidak ada penukilan, tidak menunjukkan, tidak ada. Ya, tidak menunjukkan, tidak ada. Karena apabila telah ada satu riwayat yang menyebutkan ada, maka itu sudah cukup sebagai dalil. Nah, tidak harus ada nukilan seluruh mereka yang masuk Islam menukilkan bahwa dirinya diperintahkan untuk mandi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na wallahu taala a'lam bisawab wal ilmu innallah. Karena adzan isya sudah dikumandangkan, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Itu tanpa ada kalian itu tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insyaallah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insyaallah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insyaallah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain dapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah